Apa hukumnya salat duha lebih dari 2 rakaat? Boleh. 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 10, 12. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa salat duha itu enggak ada batasnya. Tidak ada batasnya. As-salatu khairum mawdhu'. Salat itu sebaik-baik amalan. Namun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 rakaat. Wallahu taala a'lam.